السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Nadkhul al-an fi babin jadid, wa huwa bab at-tayammum. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab at-tayammum. At-tayammum, lughatan, min tayammama, yatayammamu, bima'na qasada. At-tayammum al-qasdu. Sebagaimana disebutkan, wala tayammamu al-khabith tunfiquna walastum bi'akhidhi. Demikian pula, wala ammin al-bayt al-haram. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, wala ammin, dari kata amma, isim fa'ilnya, ammin dengan jama', maknanya qasidina, menuju al-baytul haram. Demikian pula ayat wala tayammamu al-khabitha tunfiqun walastum bi'akhidhi. Jangan kalian menyengaja mengambil yang jelek untuk kalian sedekahkan, padahal kalian sendiri tidak suka. Walastum bi'akhidhi. Asyahid, bahkan lebih dekat adalah pada ayat yang kedua yang di sini tidak dinukilkan, itu kalimat wala tayammamu, karena lafaznya persis. Walaupun kalimat wala amina juga asal katanya dari tayammama, tetapi dia sudah yatasarraf dalam bentuk lain. Tetapi yang ini wala tayammamu al-khabis betul-betul dengan lafaz tayammum. Artinya jangan kalian menyengaja mengambil yang khabis. Berarti apa makna tayammum lughatan? Secara bahasa, menuju, menyengaja, dari kata al-qasad, atau sama dengan kata al-qasad. Thumma nuqila fi 'urfil fuqaha ila mashil wajhi bil yadayn. Kemudian lafaz ini bergeser maknanya di dalam istilahnya para fuqaha, para ahli fiqih, bergeser maknanya kepada mashu al-wajh bil yad wal yadain bi syai'in min as-sa'id, yaitu mengusap wajah dan dua tangan dengan sesuatu dari sa'id. Sa'id adalah permukaan tanah. Mengapa? Apa hubungannya makna lugawi dengan makna istilahi? Makna istilahi, makna syar'i, ini istilahnya para fuqaha, bahwa tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan sesuatu dari permukaan tanah. Sedangkan makna lughah menuju atau menyengaja. Apa hubungannya antara dua? Tidak mungkin tidak ada hubungan antara makna lughah dengan makna istilah. Maka dijawab di sini, لِأَنَّ الْمَاسِحِ قَصَدَ إِلَى الصَّعِيدِ. Karena orang yang mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan permukaan tanah, qasada ila sa'id, menyengaja menempelkan tangannya ke tanah. Dan itu jarang-jarang, kecuali dengan niat untuk tayammum. Sehingga dikatakan qasada ila sa'id, menyengaja menempelkan tangannya ke permukaan bumi. Oleh karena itu disebut dengan tayammum ay qasada. Waqad arrafahu ba'dul ulama. Beberapa ulama mendefinisikan tayammum dengan definisi sebagai berikut. Ini yang perlu diingat dan dicatat, khususnya yang tidak megang kitab. Bahwa tayammum adalah taharatun turabiyyatun تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. Saya ulangi. Taharatun turabiyah. Taharah, bersuci dengan tanah, yang mencakup pengusapan terhadap wajah dan kedua tangan ketika tidak ada air atau ketika tidak mampu menggunakan air. Ini tidak bisa terkena air. Baik, dan biasanya namanya definisi dikatakan sempurna kalau dia jami' mani', mengumpulkan anggotanya dan mengeluarkan yang bukan anggotanya. Sehingga biasanya menerangkan definisi dengan apa? Dengan kharaja minhu, kharaja minhu. Karena kalau yang bukan anggotanya bisa tersingkir, berarti benar-benar definisi yang tepat. Taib, ketika dikatakan taharatun, maka kharaja minhu, keluar orang yang sengaja mengambil tanah dan diusapkan di tangannya dalam rangka terapi. Pernah lihat? Itu bukan tayammum. Kenapa? Karena itu bukan taharah. Hanya sengaja mengambil tanah, diusapkan ke seluruh tubuhnya, ke wajahnya dan kedua tangannya. Ternyata untuk terapi. Taharatun turabiyatun. Turabiyah, kharaja minhu. Nah, taharah bilma. Untuk mengeluarkan taharah bilma. Ini taharah, tapi bukan dengan air. Dengan turab. Tashtamilu ala mashil wajhain. Ala wajh wal yadain. Mencakup pengusapan muka dan telapak tangan. Maka apa yang dilakukan secara keliru oleh seorang sahabat berguling-guling di tanah, itu bukan tayammum. Karena tayammum tidak seluruh tubuhnya. Tayammum itu hanya wajah dan telapak tangan. Inda ada milma, ketika tidak ada air. Kalau ada air kemudian dia tayammum, maka dia bukan taharah. Tidak sah. Naam, tidak sah. Dia sholat, tidak sah sholatnya. Loh, saya sudah tayammum. Tidak bisa. Karena yang namanya tayammum adalah kalau tidak ada air. Berarti kharaja minhu, keluar daripadanya, adalah yang tidak dianggap taharah ketika mereka berusaha untuk mengambil turab atau mengambil debu, mengusapkan ke wajah dan ke tangannya, kemudian dia sholat. Kamu sudah taharah? Sudah. Tadi dengan taharatun turabiyatun. Yatashtamil ala al-wajh wal-kafain. Definisinya belum cukup. Inda adamil ma, ketika enggak ada air. Ini ada air di sebelahmu. Tidak sah tayammumnya. Tidak dikatakan taharah. Berarti yang namanya tayammum harus inda adamil ma. Atau Walaupun ada air, tetapi kalau dia tidak mampu, sakit misalnya, tidak boleh kena air. Adamil qudrah, tidak ada kemampuan untuk menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Bertayamum adalah taharatun turabiyatun tashtamilu ala masil wajhi wal yadain inda adamil ma' atau adamil qudrah ala isti'malih. Taharah dengan tanah yang mencakup pengusapan terhadap wajah dan kedua tangan ketika tidak ada air atau tidak ada kemampuan untuk penggunaan air. Wa huwa min khasa'is hadhihi al-ummah al-muhammadiyah allati yassara Allah umuraha. Dan ini merupakan keistimewaan-keistimewaan terhadap umat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, yang Allah mudahkan umuraha, Allah mudahkan urusannya. Wa sahhala 'alayha syari'atuha, yang dimudahkan atasnya syariatnya. Atas umat Nabi Muhammad SAW syariatnya dimudahkan. Wa ja'ala laha minal haraji faraja, dijadikan setiap ada haraj diberikan faraja, setiap ada kesulitan diberikan jalan keluar. Sehingga sudah menjadi kaidah fiqhiyah bahwa syariat ini idza daqat tasa, kalau dia sempit maka otomatis akan meluas. Atau kaidah yang semirip dengan itu, setiap ada kesulitan pasti akan ada jalan keluar. Wa min ad-dhiqi makhrajan, maka dari kesempitan akan diberikan jalan keluar. Wa tahara batinaha wa zahiraha, dan juga disucikan lahir dan batinnya umat Nabi Muhammad SAW dengan syariat Islam, disucikan lahir dan batin. Bi barakati hadzal nabiyil karim, dengan barakah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Fa inna min adamil ma man adimal ma, karena siapa yang tidak mendapatkan air, man adimal ma alladhi huwa ahad aslayil hayah, yang keduanya merupakan salah satu dari dua sumber kehidupan. Apa maknanya sumber kehidupan? Penciptaan. Apa disebutkan tentang penciptaan manusia dalam Quran? Man yahfad ayatan min kitabillah. Hah? Naam. Khalaqakum min turabin. Satu, tanah. Apa lagi? Min ma'in mahin, dari air yang hina. Apa lagi? Min ma'in dafiq. Apa lagi? Dari air yang memancar. Selalu yang disebut, kalau enggak air, tanah. Kalau enggak tanah, air. Kalau enggak air, tanah. Iya kan? Ma'in dafiq, min ma'in mahin. Apa lagi? Min turab, dari tanah. Ila akhirihi. Karena memang penciptaan manusia dari air dan tanah. Sehingga air dan tanah adalah dua inti kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kalian besar, tumbuh menjadi besar karena makan. Makannya makan tanah. Iya kan? Makan apa kamu? Sayur-sayuran. Dari mana sayur-sayuran? Tumbuhnya dari tanah. Tadinya biji, tiba-tiba jadi pohon, jadi buah, jadi sayur. Berarti asalnya dari apa itu? Tanah juga. Baik. Barakallahu fikum. Minha khalaqnakum wa minha yu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan, ke tanah kalian dikembalikan, dan dari tanah pula kalian dibangkitkan kembali yaumul qiyamah. Maka jangan merasa kok aneh ya. Toharoh itu maknanya membersihkan. Kenapa kok malah dikotori dengan tanah? Atau dikotori dengan debu? kita katakan siapa kita? Kita ini diciptakan dari tanah. Karena memang tanah itulah sumber kehidupan atau sumber pertama kalinya diciptakan manusia. Dan terus makhluk-makhluk hidup juga dari tanah dan air. Kembali kepada kita. Qala, dikatakan, kalau tidak mendapatkan air, ta'awwadha anhu bil asli tsani. Maka kalau sumbernya tanah dan air, ketika air enggak ada, ya kepada tanah. Ta'awwadha anhu bil asli tsani, akan berpindah kepada inti yang kedua. Alladhi huwa turab, yaitu tanah. Li'alla yaftada taharah itlaqan, agar jangan sampai taharah itu hilang secara mutlak. Sudah disinggung tadi bahwa yang namanya taharah ada dua. Apa? Taharatun. Bukan penggunaannya. Tapi yang dibersihkan apa? Zahirnya dan batinnya. Jasmani dan rohani disucikan. Khamilun a'azakumullah. Sehingga ketika mereka bertayamum, walaupun mungkin tangannya berdebu, kena tanah kotor, tetapi batinnya dalam keadaan dia suci. Mengapa? Karena dia mentaati Allah SWT. Karena dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena dia beribadah pada Allah Taala. Seorang yang beribadah, hatinya akan bersih. Hatinya akan suci. Sehingga barakallahu fikum, di sini dikatakan bahwa taharah dengan tanah mensucikan. La yafqidu taharah itlaqan, fa inna taharatal ma' tutahhiru adh-dhahir wal batin. Karena kalau dengan air akan bersih zahirnya dan batinnya, jasmaninya dan rohaninya, badannya bersih, hatinya juga bersih. Ketika enggak ada air, jangan kemudian tidak bertaharah. Bertaharahlah dengan yang diajarkan, yaitu dengan turab, dengan tayammum. Maka niscaya batinnya akan bersih karena tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza adimat hadil adatul kamilah, kalau ternyata enggak ada adatul kamilah ini, enggak ada bahan untuk taharah yang sempurna yaitu air. Raja'na ila suratit taharah bi adatit turab, maka kita kembali kepada taharah lain yaitu taharah dengan turab, dengan tanah. Litahsula at-taharah al-batinah, agar didapat taharah yang batin. Walaupun zahirnya seakan-akan tangan tambah kotor dengan debu. Kok ini tambah kotor, bukan membersihkan. Ketaatanmu membersihkan diri. Ketaatanmu membersihkan batinmu. Fala syakka fi hikmatih. Adapun namanya kotor, belum tentu dia najis. Dan yang namanya bersih, belum tentu dia suci. Iya Pak ya. Pikirkan dulu, benar apa enggak? Kamu membersihkan badanmu dengan satu bahan pembersih. Bahan pembersihnya dari minyak babi. Badanmu bersih atau tidak bersih? Sepintas mengkilat, bersih. Tapi dia najis. Tahir atau tidak tahir? Hah? Tidak tahir. Tetapi kamu tidak punya air, tayamum dengan tanah, tanganmu kelihatan berdebu, wajahmu berdebu, kelihatannya kotor secara tahir. Tapi dia tahir atau tidak tahir? Tahir. Khamilun a'azakumullah. Sehingga jangan lupa, yang namanya tahir berbeda. Kadang-kadang sejalan, kadang-kadang berbeda dengan istilah mereka bersih secara zahir. Zahirnya kelihatan bersih, belum tentu dia suci. Tetapi kalau suci, mesti bersih. Khairun a'azakumullah, bahkan mereka para ulama, para pakar-pakar ahli ilmu pengetahuan membahas tentang keutamaan, faedah-faedah dari debu tadi. Dan mereka membahasnya mirip seperti faedah-faedah bedak. Kalian tahu bedak yang suka dilumurkan pada bayi? Itu hampir sama beberapa fungsi-fungsinya, faedah-faedahnya. Khamilina azakumullah, sehingga tidak mungkin ada yang jelek. Apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah tidak mungkin ada yang jelek. Walaupun secara kasat mata kayaknya berdebu itu tidak bagus, tetapi secara syar'i itu adalah taharah dan itu suci. Bahkan yakin pasti baik. Pasti dia memiliki sekian banyak hikmah-hikmah. Kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Fala syakka fi hikmatih. Ini disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Fala syakka fi hikmatih. Maka jangan ragu. Pasti ada hikmahnya. Pasti, pasti, pasti. Wala raiba fi faidatih. Enggak ada keraguan tentang faedahnya. Pasti ada faedahnya. Sudah diterangkan oleh ahli ilmu pengetahuan ataupun belum diterangkan, kita yakin pasti ada faedahnya. Karena perintah Allah tidak mungkin sia-sia. Sunnah yang diajarkan oleh Allah SAW pasti baik. Liman ruziqa sa'adah fil faham. Bagi siapa yang diberi kebahagiaan dengan pemahaman, maka mereka pasti akan meyakini tayammum ini memiliki hikmah yang sangat besar. Wa huwa thabitun fil kitabil aziz. Dan ini telah sabit hukumnya tayammum ini dalam kitabul aziz wa sunnatul mutahharah wa ijma'ul ummah. Disebutkan dalam Quran al-kitabul aziz, disebutkan pula dalam sunnah al-mutahharah dalam hadis-hadis yang sahih, dan disebutkan pula dalam ijma'ul ummah al-muhammadiyah al-mahdiyah. Disebutkan secara ijma', secara kesepakatan seluruh para ulama. ويقتضيه القياس الصحيح. Dan juga memang sudah ditunjukkan secara qiyas sahih. Apa qiyas sahihnya? Tadi sudah terangkan. Ayatnya disebutkan fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyiba. Disuruh oleh Allah bertayamum. Hadisnya akan kita bahas dalam bab ini beberapa hadis. Ijma, karena tidak ada satu madhab pun, satu ulama pun yang berbeda pendapat tentang tayamum. Semua sepakat. Kalau seseorang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air, maka dianjurkan, diperintahkan, disuruh untuk tayamum. Ijma, la khilafah fiha. Enggak ada perselisihan. Taib taqtadihil qiyasus sahih. Sekarang qiyasus sahih maksudnya dengan akal. Apa ada? Apa bisa dipahami? Bisa dipahami. Karena manusia diciptakan dari dua. Air dan tanah. Maka bersuci dengan air. Kalau enggak ada air, tidak ada yang tersisa kecuali tanah. Barakallahu fikum. Min aslihi. Dan itu dari aslinya manusia. Dari intisarinya manusia. Masuk kepada hadis. Al-hadis sadis wa thalathun. Al-hadis as-sadis wa thalathun. Hadis yang ke-36. Hadis pertama dalam bab tayammum, hadis ke-36 dari awal kitab. An Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال maka Nabi bersabda عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat seseorang menyendiri, mu'tazilan. Menyendiri, lam yusalli fil qawm. Tidak sholat bersama qawm. tidak salat bersama kaum muslimin, memisahkan diri sendirian. Faqala, maka Nabi bersabda, ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum? Maka Nabi bertanya kepadanya, ya fulan, apa yang menghalangimu untuk salat bersama jamaah, bersama al-qaum? Faqala, maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, asabatni janabatun walama. Ya Rasulullah, aku terkena janabah, junub, walama, dan tidak ada air. Faqala alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Atasmu untuk bertayamum dengan sa'id, dengan permukaan tanah. Fa innahu yakfik, dan itu cukup bagimu. Itu cukup bagimu. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari. Berkata San'ani, lam arahu fi Muslim. Aku tidak mendapatinya dalam Sahih Muslim. Walan nabah alaihi Zarkashi, tetapi tidak ditegur oleh Zarkashi. Tidak pula Ibn Hajar. Padahal kau tidak mendapatinya dalam Sahih Muslim. Karena kitab kita ini oleh Al-Maqdis rahimahullah dikasih muqaddimah dengan kalimat bahwa aku mengumpulkan di dalam kitabku hadis-hadis yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Itu syaratnya beliau. Syaratnya beliau memasukkan dalam kitab ini, kitab Amdatul Ahkam, hadis-hadis yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Tetapi ternyata luput dari beliau beberapa hadis yang ternyata Bukhari saja atau ternyata Muslim saja. Hanya beberapa hadis dalam hitungan jari. Di antaranya hadis ini, kata San'ani, aku tidak melihat dalam Sahih Muslim. Tetapi tidak dikritik oleh Zarkashi, tidak pula oleh Ibn Hajar. Padahal biasanya, kalau ada hadis yang tidak muttafaq alaih, disebutkan oleh beliau-beliau, oleh Zarkashi dan Ibn Hajar rahimahumullah, bahwa hadis ini tidak seperti dikatakan oleh Al-Maqdisi muttafaq alaih, bahwa ini hanya infaradabihi Muslim atau infaradabihi Al-Bukhari. Menyendiri Imam Bukhari atau menyendiri Imam Muslim. Ala kulli hal, walhamdulillah, secara hukum bahwa Bukhari sendiri ataupun Muslim sendiri sudah sahih, sabit, dan bisa dipakai sebagai hujjah. Bisa dipakai sebagai hujjah, sehingga tidak menjadi masalah. Baik, gharibul hadis, hadis yang atau kalimat yang asing dalam hadis ini, pertama kalimat mu'tazilan. Dari kata i'tazala ya'tazilu mu'tazilan. Maknanya munfaridan anil qawm. Maknanya memisahkan diri sendirian, tidak bersama qawm. Atau mutanahyan anhum. Memisahkan diri dari mereka. Jadi hati-hati. Jangan dikira mu'tazilan itu mu'tazilah. Kemudian kamu menerangkan di hadapan umum. Baru Rasulullah melihat seorang Mu'tazilah. Belum muncul Mu'tazilah ketika itu. Belum muncul pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Nabi melihat seorang Mu'tazilan. Bukan seorang ahli bid'ah Mu'tazilah, bukan. Tetapi maknanya dari kata i'tazala, menyendiri, sendirian. Wa huwa Khallad ibn Rafi'. Dalam riwayat lain disebutkan namanya. Bahwa sahabat yang menyendiri tadi, yang memisahkan diri dari kaum, adalah Khallad ibn Rafi'. Wa kana mimman jahida Badran. Dan beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Apa keutamaan sahabat yang ikut perang Badar? Dijamin dengan ampunan. Dalam hadis Bukhari dikatakan, وَمَا يُدْرِيكَ يَا عُمَرْ لَعَلَّ اللَّهِ اُطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرِ وَقَالَ فَعَلُوا مَا شِئْتُمْ وَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Engkau tidak tahu, wahai Umar, bahwa Allah melihat pengikut perang Badr, dan Allah katakan pada mereka, اِفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ وَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Berbuatlah semau kalian, Allah sudah mengampuni kalian. Maknanya bukan bebas dari syariat, bukan. Maknanya bahwa Allah menjamin ampunan. Silahkan beramal, berbuat, Allah menjamin kalian dengan ampunan. Dan ini keistimewaan ahli Badar, termasuk beliau sahabat yang mulia Khallad ibn Rafi'. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bis sahabah salat subhi. Nabi salat bersama para sahabat pada salat subuh. Falamma fariga min salati, ketika selesai dari salatnya, melihat seseorang lam yusalli ma'ahum, yang tidak salat bersama mereka. Fakana min kamali lutfin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena termasuk sifat kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husni da'watihi ila Allah, dan bagusnya cara dakwah beliau, maka beliau lam yu'annifhu ala takallufi 'anil jama'ah, maka Nabi tidak langsung marah pada orang tadi. Lam yu'annifhu, tidak langsung membentak atau memarahinya, ala takallufihi 'anil jama'ah, ketika dia tidak ikut salat jamaah. Tetapi ditanya alasannya dulu. Hatta ya'lamu sabab fi dhalik, agar diketahui apa sebabnya. Ma mana'aka an tusalli ma'al jama'ah? Hah, ya rajul, apa yang menghalangimu untuk salat bersama jamaah? Hendaklah para musyrif untuk mengambil akhlak Rasulullah SAW dalam hal ini. Ketika melihat santri kok enggak ikut sholat, jangan langsung yu'annifhu, membentaknya, memarahinya. Tanya dulu sebabnya. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Mengapa kamu enggak sholat bersama jamaah? Ada apa denganmu? Barangkali dia punya alasan. Kalau ternyata alasannya salah, bisa dibantah. Tidak demikian. Sesungguhnya kalau kamu enggak dapat air, bisa tayamum. Faqala ya fulan ma mana'aka an tusalli ma'al qaum, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya fulan, apa yang menghalangimu untuk salat bersama jamaah? Fasharaha udrahu. Maka orang tadi menerangkan udurnya. Fi dhannihi. Udur yang merupakan prasangka dia sendiri. Fi dhannihi, dalam prasangka dia itu udur. Saya junub, saya enggak dapat air. Ya sudah, berarti enggak sholat. Nunggu sampai dapat air. Diterangkan bi annahu qad asabathu janabatun wa lama indahu. Dia menerangkan bahwa dia terkena junub dalam keadaan tidak punya air. Fa akhara salata hatta yajidal ma. Maka dia menunda sholatnya sampai nanti dapat air. Wa yatatahhar, sampai bisa bersuci. Faqala Nabi SAW, maka Nabi menjawab, inna Allah Ta'ala qad ja'ala laka min nutfihi ma yaqumu maqamal ma. Nabi menerangkan bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan untukmu dari kelembutannya, kasih sayangnya, telah menjadikan untukmu pengganti yang bisa menggantikan air. Fit tatahur, dalam bersuci. Wa huwa sa'id, yaitu permukaan tanah. Fainahu yakfika anil ma, maka itu mencukupimu dari air. Bisa bertayamum dan ikut sholat berjamaah, tidak terlewat jamaah. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadisi fawaid. Disebutkan di sini 4 faedah. Dan kalian bisa menambahkannya beberapa faedah lagi. Apakah dari kalian sendiri atau dari kitab-kitab yang kalian baca? Hadza wajibukum. Ini PR untuk kalian. Terjemahkan yang 4 ini. Terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian kalian tambah faedah-faedah lain. Karena bisa jadi ada faedah yang belum ditulis di sini dan ditulis dalam kitab lain. Bisa jadi ada fawaid yang sempat terluput oleh syekh di sini dan ternyata disebutkan dalam beberapa kitab-kitab lain. Karena Umdatul Ahkam disyarah oleh para ulama dalam banyak kitab. Oleh Ibn Abi Zamanain, oleh Ibn Daqiq Al-Id, itu yang terdahulu. Juga oleh ulama-ulama yang sekarang, Syekh Ibn Uthaymin, seperti beberapa masyayikh yang lain, barakallahu fikum.